الوهاب الراجح النظر إلى ذوات المحارب النظر إلى ذوات المحارب من الراجح ما مطلقا ما يظهر غالبا yang biasa nampak. Anda kira Al-Wahab kira Al-Mahram anda mikrofon yang dekatkan. Mas'alatul khamisati dekat An-nadharu ila binti as-saghirati, melihat kepada anak kecil, yang anak perempuan kecil. Idza kanatil bintu tiflatan saghiratan la tasluhu lin-nikahi, apabila anak perempuan tersebut masih kecil yang belum siap untuk dinikahi. Enggak jelas, maka yang jelas makanat mimman la tustaha, dan adalah wanita tersebut yang belum bisa menimbulkan gairah di sekoriha dikarenakan kecilnya. Fayjuzun nadharu ilaiha, maka diperbolehkan untuk melihat kepadanya. Wa inkarat mimman tustaha hukmuha hukmul kabiratul ajnabiyyati, dan apabila wanita anak kecil tersebut yang sudah bisa menimbulkan gairah, maka hukumnya sebagaimana hukum wanita besar. Asing ajnabiyah itu asing. Wanita asing. Mas'alah as-sadisati, permasalahan yang keenam. Nadharu rajulu ilal mar'atil ajnabiyyati, seorang lelaki melihat ke perempuan asing. Qala Ibnu Qattan rahimahullah fi ahkam an-nazar, berkata Ibnu Qattan dalam ahkam an-nazar, la khafa'a fi tahrim an-nazari min al-ajnabi ila ma ada wajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha, tidak tersamarkan dalam pengharaman melihat kepada wanita asing selain wajahnya dan kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya, kasri wal batni wal unuki wa sya'ri, seperti dada, perut, leher dan rambut, wa ma fawqa surrati, dan apa yang di atas pusar, wa dhahri dan punggung. Hadhihi mawadhi'u la yajuzu lahu an-nadharu ila syai'in minha aslan, tempat-tempat ini pada asalnya tidak boleh dilihat kepadanya sedikit pun. Wa hadza ma la khilafa fihi, dan ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Jadi kalau apa, bagian dada, perut, leher, rambut, kemudian di atas pusar dan juga punggung, ini semuanya sepakat tidak boleh untuk dilihat. Adapun nanti wajah, telapak tangan dan kaki, ya, telapak kaki maksudnya, kemudian telapak tangan, nanti ada perselisihan. Baik. Waqtalafa ahlul ilmi fi nadhari ar-rajuli ila wajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha, dan ahlul ilmi berselisih pendapat hukum tentang seorang melihat ke wajahnya dan kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya. Fadha ba Ahmad rahimahullah ila annahu la yajuzu lahu ayanzur ila syai'in minha. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan baginya, bagi lelaki, untuk melihat sedikit pun darinya. Bahwa wajhun syafi'iyah, dan ini sisi dari pengikut Imam Syafi'i, bahwa qaulu Ahmad bahwa qaulu Malik, dan ini adalah pendapat Imam Malik. Wadalil hadzal qawli Fadilu hadzal qawli qauluhu ta'ala, dan dalil atas ucapan ini qauluhu ta'ala, wa idza sa'atumuhun nabatan fas'aluhun min wara'i hijab, dan apabila kalian meminta kepadanya sesuatu maka mintalah dari balik tabir. Wastadallu bi haditsi ummi Salimah marfu'an, dan bersandarkan dan menyandarkan dalil dengan hadis Ummi Salamah secara marfu, idza kana ihdakunna makatibu, apabila salah seorang dari kalian memiliki bedak makatib, famalaka ma yu'addi, maka dia apa makatib diartikan apa? Kata makatib. Kata. Diartikan apa? Untuk di apa dibebaskan? Ayo, teruskan. Famalaka ma yu'addi, maka dia milik apa yang dia menunaikannya. Teruskan. Fatahtajib minhu, maka hendaknya engkau berhijab darinya. Wa haditsuha, dan juga hadisnya Ummi Salamah, qalat kuntu qa'idatan ana wa Hafsah, adalah aku duduk bersama Hafsah. Fasta'dana Ibnu Ummi Maktum, kemudian Ibnu Ummi Maktum meminta izin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajibna minhu, berhijablah kalian darinya. Wa ghairuhu wa huma dhaifan, dan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Wa huma dhaifan, agak jelas bacanya agak jelas, dan kedua riwayat tersebut lemah. Li'anna fi isnadihima nabahan maula Ummi Salamah wa huwa majhul, dikarenakan Ummi Salamah ibnu maula Ummu Salamah wa huwa majhul. Ummi Salamah, Salamah. Dikarenakan di dalam sanad keduanya terdapat nabahan maula Ummu Salamah, Ummi Salamah, dan dia adalah tidak diketahui keadaannya. Wastadilla li haditsil li hadzal qaul bi hadits Jabir fi sahihil Muslim, dan berdasarkan perkataan ini dengan hadis Jabir yang terdapat dalam Sahih Muslim, annal fadla jala yang dhuru ila imrati ila imraatin fi hajjatil wada, bahwasanya al fadl mulai melihat ke wanita tatkala haji wada, watanzuru ilaihi, dan wanita tersebut juga melihat kepadanya. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila syikil akhar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai memalingkan wajah fadl ke bagian ke arah yang lainnya. Jadi berkaitan fadl melihat perempuan, dan perempuan tersebut juga melihat fadl, maka Rasulullah SAW memalingkan wajahnya, wajah fadl, ke arah yang lain. Taib. Siapa yang baca agak jelas ini? Maksudnya agak keras. Wastadallu bi hadits Jarir bin Abdullah annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ah, dan menyandarkan dengan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Jarir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan secara tiba-tiba. Amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yasrifa basarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memalingkan pandangannya. Akhadha Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, la tutbi'un nadrata nadrata fa innalakal ula la tattabi'u nadrata fa innalakal ula wa lastalakal akhirah. Janganlah engkau mengikuti pandangan kepada pandangan yang berikutnya, karena sungguhnya bagimu yang pertama wa lastalakal akhirah, dan tidak ada bagimu yang berikutnya. Huwa haditsun hasan ghairi, dan hadits tersebut hasan ghairi. Wa fi ibahati an-nazari ila al-mar'ati idza arada ay yatazawwajaha dalilun ala tahrimi 'inda 'alami dzalika. Dan diperbolehkannya melihat ke wanita apabila hendak menikahinya, menunjukkan atas pengharaman inda adami dzalika apabila itu selain nazar hendak menikahinya. Jadi kalau selain nazar untuk menikahinya, maka tidak boleh melihatnya. Baik. Wa hadzal qawlu wafiqu ma fassarahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa la yabdi nazinatahunna illa ma dhahara minha. Dan pendapat ini mencocoki apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan janganlah kalian menampakkan perhiasannya mereka perempuan, dan janganlah mereka perempuan menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak darinya. Adh-dhahiratu yathiyabu, yang nampak ialah pakaian. Wa dhahaba jam'un min al-fuqaha'i ila jawazin nadhari ila wajhi al-mar'ati al-ajnabiyyati, dan sekumpulan dari para fuqaha berpendapat atas bolehnya melihat ke wajah wanita asing. Wa kaffaiha, begitu pula telapak tangannya. Idza lam yakun dhalika bisyahwah, apabila tidak dibarengi dengan syahwat. Wa lam yakhaf ala nafsi min fitnati, dan tidak dikhawatirkan atas dirinya dari fitnah. Wa huwa qawlu Syafi'i wal Auza'i wa Abu Thawr, dan itu adalah pendapat Syafi'i wal Auza'i Abu Thawr wa ba'dul Malikiyah, begitu pula sebagian mengikut Imam Malik wa Ahmad fi riwayah, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, wal Hanafiyyati, dan pengikut Imam Abu Hanifah, wal Hanafiyyati wajhun bi ziyaratil qadamaini, dan untuk pengikut Hanafiyah ada segi tambahan yaitu kedua telapak tangannya. Wastadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan mereka menyandarkan yang demikian itu dengan qaulullah ta'ala, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak darinya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwal wajhu, yaitu wajah, wal kaffan, dan kedua telapak tangan. Sahha dzalika anhu, riwayat tersebut sahih darinya. Wa sahha aidan an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, nam sahih juga dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kama fil musannaf Ibn Abi Syaibah wa tafsir Ibn Jarir. Wa istadallu aidan bi hadith, dan juga menyandarkan dan hadis, ya Asma'u innal mar'ata idza balagatil mahida lam yaslah ayyura minha illa hadha wa hadha. Wahai Asma, sungguhnya wanita apabila telah baligh, telah masuk haid, tidak boleh untuk dilihat darinya kecuali ini dan ini. Wa ashar ila wajhihi wa kafaihi, dan beliau mengisyaratkan ke wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wa huwa haditsun dhaifun, dan hadis tersebut adalah lemah. Faqad akhrajahu Abu Dawud, dan telah dikeluarkan oleh Abu Dawud, wal Baihaqi, dan Baihaqi min tariqi Sa'd bin Bashir, dari jalan Sa'd bin Bashir, an Qatadah, dari Qatadah, an Khalid bin Duraik, dari Khalid bin Duraik, an Aisyah radhiyallahu anha fadzakarahu, dari Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyebutkannya. Wa isnaduhu dhaifun li'annahu munqati', dan syaratnya lemah dikarenakan terdapat mengkati. Khalid bin Durayk lam yudrik Aisyah. Khalid bin Durayk tidak menjumpai Aisyah. Qalahu Abu Dawud. Yang mengatakan demikian adalah Abu Dawud. Wa Sa'id bin Bashir dhaifun la siyama fi riwayatihi an Qatadah. Dan Sa'id bin Bashir lemah, terlebih lagi dalam pada periwayatan dari Qatadah. Wa qad khulifa, dan telah diperselisih, dan telah diperselisihkan. Faqad rawahu Hasyim Ad-Dustawi an Qatadah ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dan Hisham Ad-Dustawi telah meriwayatkan dari Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil marasil, sebagaimana di marasil Nabi Daud, milik Abi Daud. Wa Hasyim Ad-Dustawi min athbatin nas bi Qatadah. Hisham Wa Hisham Ad-Dustawi min athbatin nas bi Qatadah. Dan Hisham Ad-Dustawi termasuk orang kepercayaan Qatadah. Farajihu annahu min marasil Qatadah. Dan yang rajih hadis tersebut dari marasil Qatadah. Walahu syahidun bin hadith Asma'a binti Umais. Dan hadis tersebut memiliki penguat dari hadith Asma' binti Umais. Akhrajahu Baihaqi, yang dikeluarkan oleh Baihaqi min tariqi Ibnu Lahiyah, dari jalan Ibnu Lahiyah. An Iyad bin Abdullah, dari Iyad bin Abdullah. Annahu sami'a Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah yukhbiru an abihi, dari Iyad bin Abdullah, sungguhnya Ibrahim bin Abdullah bin Ubaid bin Rifa'ah menghabarkan dari ayahnya. Adhunnuhu an Asma binti Umais, aku menyangka dari Asma binti Umais. Fadzakarahu, kemudian menyebutkannya. Fafihi, dan di dalamnya, innahu laysa lil mar'ati al muslimati ay yabdu minha illa hadha wa hadha, bahwasanya tidak pantas bagi wanita muslimah untuk menampakkan darinya kecuali ini dan ini. Wa akhadha bi kaffayhi, dan beliau mengambil kedua telak tangannya. Faghatta bihima dhahra kaffayhi hatta lam yabdu min kaffayhi illa asamihi, kemudian menutup kedua ya tiga memegang, nah memegang telapak tangannya, dan dia memegang telapak tangannya kemudian menutup keduanya, kedua punggung. Akhala bi kaffaihi, dan dia memegang kedua telapak tangannya, kemudian menutup dengan keduanya punggung kedua telapak tangannya sampai tidak nampak dari kedua telapak tangannya kecuali jari jemarinya. Tsumma nasaba kaffaihi ala sudghaihi hatta lam yabdu illa wajhuha, kemudian menegakkan kedua telapak tangannya di atas dua pelipis sampai tidak nampak kecuali wajahnya. Qala al-Baihaqi isnadu dhaifun, berkata al-Baihaqi sebenarnya lemah. Jadi ditutup nah bagian sini. Bagian sini dan sini. Dia nampak bagian ini. Nah, dan bagian wajah ini. Apa ini ditutup bagian sini? Nasab. Baik. Qultu fi isnadihi Iyad bin Abdullah wa huwa al-Fihri. Aku katakan di dalam sanadnya terdapat Iyad bin Abdullah dan dia Al-Fihri. Qala fihi Abu Hatim, berkata Abu Hatim kepadanya, laisa bil qawi, tidak kuat. Qala Ibnu Ma'in, dhaif, dan berkata Ibnu Ma'in, lemah. Qala Al-Bukhari, munkar al-hadis. Dari Imam Bukhari mengatakan hadisnya munkar. Wa wathaqahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban mentsaqahkannya. Wa fi isnadihi aidan Ibnu Lahiyah, dan di sana juga terdapat Ibnu Lahiyah. Wa huwa maskukun fi waslihi, dan dia diragukan dalam menyambungnya. Fal haditsu la yaslahu litaqiyah wallahu a'lam, dan hadis tidak cocok, tidak pantas untuk menjadi penguat, wallahu a'lam. Wastadalla ahlul hadzal qawli bi annahu qad ubiha lil mar'ati izharu kaffaiha wa wajhiha. Dan orang-orang yang berpendapat dengan ini mengambil istidlal bahwasanya diperbolehkan bagi wanita untuk menampakkan kedua telapak tangannya dan wajahnya. Fadalla ala annahu yajuzu an nadhar ilayhima. Maka dalil bahwasanya diperbolehkan untuk melihat kepada keduanya. Wa ujiba bi annahu law sallima bil ibahati fala yalzamu minhu jawazan nadhari lima yahsulu minal fitnati al-azimati. Dan dijawab bahwasanya seandainya diterima pembolehan, maka tidak mengharuskan darinya diperbolehkan untuk melihat, dikarenakan akan terjadi fitnah yang besar. Apa ada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisarfil basar, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memalingkan wajah, memalingkan pandangan. Balqala ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah pada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Maka Nabi SAW, dan Nabi SAW berkata, ma taraktu ba'di fitnatun adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan setelahku fitnah yang aku lebih khawatirkan bagi lelaki dari para wanita. Faswabu fi hadhihi al-mas'alati annahu la yajuzu lir-rajuli ay yanzura ila shay'in min badnil mar'ati al-ajnabiyyati. Dan yang benar di dalam permasalahan ini, tidak diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk melihat kepada ke badan wanita asing sedikit pun. Fi hadis Abdullah bin Mas'ud dan Tirmidzi marfu'an, dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dari Tirmidzi secara marfu', bahwa haditsun sahihun, dan hadis tersebut adalah sahih. Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu. Wanita itu adalah wanita adalah aurat, apabila keluar syaitan akan menghiasinya. Bahwa tarjihu Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini yang dirojihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah wa syekhuhu syekhul Islam, begitu juga syekhnya syekhul Islam. Tarjihu Ibnu Qayyim wa syekhi syekhul Islam, syekhul Islam. Baik, ini berkaitan dengan pandangan. Beliau sudah merojihkan seorang laki-laki yang melihat perempuan asing juga tidak diperkenankan. Nah, terbukti bahwasanya Rasulullah SAW memalingkan pandangan Al-Fadl. Fadl itu siapa? Saudaranya Abbas. Nama Abbas. Nah, kemudian juga nanti sebaliknya, perempuan juga tidak boleh melihat kepada laki-laki yang asing. Nah, ini sudah disimpulkan oleh beliau bahwasanya demikian tidak diperkenankan. Beliau menyebutkan banyak dalil di sini. Kulub ini yang kutub nasarihim. Kemudian kisah Fadl. Bagaimana al-mar'ah awrah. Dan juga fitnah yang paling besar adalah fitnah wanita. Nah, dengan itulah tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki untuk melihat perempuan asing. Cepat sekali waktunya, ini tidak cukup nanti. Besok juga siapa yang baca ini? Hah? Hussein. Hussein. Stain konten insyaAllah. Bacanya agak jelas ya, bacanya agak jelas. Nah, ada yang kurang jelas tadi? Ada yang kurang jelas? Wajah kemalakan lelaki. Insyaallah yang terlama saya nandur ini. Nah, insyaallah wadan. Saya nandur saya. Yes. Nah. Tapi yang lainnya mana yang biasanya hadir hadir hari ini? Saif mana Saif? Ya. Eh? Ini Afwan juga anda hadir, hadirnya cuma awal saja ya. Eh? Oh KPR.